Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i la ridwani. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana. Wa zidana ilma ya rabbal alamin. Rabbi zidana ilma warzukna fahma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan ni'mat dan karunia-Nya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini, di waktu yang mulia ini juga, Allah mudahkan kepada kita semuanya untuk bisa menambah pundi-pundi pahala kita di hadapan Allah. Kita keluar di rumah kita menuju rumah Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu menunaikan ibadah salat secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man ghada ila al-masjid wa ma yurida bihi illa liyata'allama al-khayra aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajatin tamatin hajjatuhu." Barang siapa yang keluar dari rumahnya bersiap-siap menuju rumah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada tujuan bagi dia kecuali hanya untuk mendapatkan kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka ajri hajatin tamatin hajjatuhu, maka baginya pahala semisal orang yang berangkat haji dengan pahala haji yang sempurna, mabrur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang haji mabrur, falaisa lahu jazaa'un illal jannah, maka tidak ada balasan bagi dia kecuali surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan, ada pergantian perubahan waktu yang biasanya kita taklim, kok taklim terlalu keren bahasanya, ngaji kita pada malam hari ini yang biasanya kita adakan malam Sabtu, malam Minggu, kita ganti pada malam Sabtu, dikarenakan ada asatidzah yang insyaallah akan mengisi pada keesokan atau besok malamnya. Karena yang di sini otomatis menyesuaikan dengan waktu yang ada, dan insya Allah ini akan menjadi waktu yang kita jadikan taklim kita di waktu-waktu yang akan datang bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca, mempelajari bersama sebuah kitab yang sangat bagus yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhahullah Ta'ala Wara'ah, yang menjelaskan tentang sebab-sebab yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimanapun juga, segala macam amalan, baik amalan hati, tangan, anggota badan, semua berporos pada iman. Tatkala iman itu meningkat, iman kepada Allah itu meningkat, maka akan melahirkan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan hati yang baik. Tatkala iman itu turun, ya, berkurang, maka ibadah-ibadah yang dilahirkan dari sebuah lisan, ibadah-ibadah yang dilahirkan dari sebuah amalan anggota badan, ibadah-ibadah yang muncul dari hati juga akan berkurang. Jadi kita harus mengetahui apa saja sebab-sebab yang dapat menambahkan iman dan apa saja sebab-sebab yang dapat mengurangi iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah masuk pada al-qismuthani, pembagian yang kedua, yaitu sebab-sebab yang dapat mengurangi iman. Ya, jadi kitab ini dibagi dua. Bagian pertama, sebab-sebab yang dapat menambahkan iman. Di bagian kedua, sebab-sebab yang dapat mengurangi iman. Di bagian kedua ini terbagi menjadi dua lagi. Jadi sebab-sebab yang dapat mengurangi iman seorang hamba terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebab-sebab yang dipicu dari bagian dalam, sebab-sebab dalam atau al-asbabud dakhiliyah, sebab-sebab yang dimunculkan dari bagian dalam. Ada juga al-asbab al-kharijiyah, sebab-sebab yang dapat mengurangi iman seorang hamba tapi dari faktor luar. Berbeda dengan sebab-sebab yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah. Jadi runtut, ya. Tapi dengan pembagian yang kedua ini terbagi menjadi dua. Kita sudah bahas pada pertemuan yang sebelumnya, al-asbab ad-dakhiliyah, sebab-sebab yang dapat mengurangi iman kita kepada Allah, tapi dari bagian dalam, faktor dalam. Dan sebab utama dan yang paling pertama disebutkan oleh beliau adalah al-jahlu wa huwa dhiddul ilmi. Sebab utama yang dapat mengurangi iman kita kepada Allah dari faktor dalam adalah kebodohan kita terhadap ilmu agama. Yang mana bodoh itu lawan kata dari al-ilmu. Al-jahlu dhiddul ilmi. Jahil, jahilan itu lawan kata daripada al-ilmu. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya al-jahlu tanqasimu ila thalathati aqsam. Kebodohan terbagi menjadi tiga. Ya. Kita merojaah sedikit. Kebodohan terbagi menjadi tiga. Ada jahlun basit. Kebodohan yang tingkat ringan. Ya, tatkala dikasih tahu manut, mengakui kesalahannya, mengakui ketidaktahuannya. Tapi di bagian kedua ada yang namanya jahlun murakkab. Kejahilan yang dia sendiri tidak mengakui bahwasanya dia itu tidak tahu. Enggak mau mengakui kalau dia tidak tahu. Di bagian ketiga ada yang namanya jahlun ada yang namanya ahmak atau dungu. Tatkala disampaikan kebenaran, dia tidak mengakui bahwasanya dia tidak tahu, kemudian ngotot dan ngengkel menyalahkan orang yang menyampaikan. Itu tahapan-tahapan dari al-jahlu wa huwa dhiddul ilmi. Betapa banyak kerusakan yang muncul di permukaan bumi, terutama dalam dunia ilmiah, dimunculkan dari ketidaktahuan seorang hamba terhadap perkara-perkara agamanya. Bahkan beliau menyebutkan bahwasanya munculnya musibah, munculnya bala, munculnya wabah, munculnya kebid'ahan, kesyirikan, pemikiran-pemikiran sesat muncul daripada seorang tidak mengetahui tentang hak Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban dia sebagai seorang hambanya Allah. Bagaimana dia bisa mengikuti sunnahnya Rasulullah? Bagaimana dia bisa bertakwa kepada Allah? Bagaimana dia bisa menunaikan hak dia sebagai kewajiban dia sebagai seorang muslim? Tatkala tentang urusan robnya saja dia tidak mengetahui. Jadi solusinya adalah menuntut ilmu agama. Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil islami bil adil. Solusinya adalah mengetahui Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengenal nabinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang ketiga adalah mengenal agama daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Kemudian kita masuk pada sebab yang kedua. Kita sudah kasih mukadimah pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini kita akan lanjutkan sedikit penjelasan daripada yang disampaikan oleh beliau hafizahullahu taala. As-sababu tsani al-ghaflatu wal i'rad wan nisyan. Sebab yang kedua adalah lalai, i'rad, berpaling, kemudian an-nisyan, lupa. Nanti kita jabarkan sedikit tentang poin yang kedua ini. Pada pertemuan sebelumnya kita masih penjabaran secara global. Jadi sebab yang kedua itu, di antara salah satu sebab berkurangnya iman yang seorang hamba adalah tatkala dia lalai. Lalai ini bisa muncul daripada kurangnya ilmu agama. Dari banyak sebab, ya, tentang masalah lalai ini. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak mencela perbuatan lalai, teledor. Dalam bahasa fikihnya at-tafrid, yaitu sembarangan, teledor dalam urusan agamanya, terutama teledor dalam masalah kewajiban dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salatnya telat, enggak ngerjakan salat, enggak ngerjakan kewajiban puasa, tidak menghargai hak sama muslim, mengganggu tetangga, teledor dalam masalah-masalah hablum minallah dan hablum minannas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan sungguh banyak dari kalangan manusia itu tentang ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, laghafilun, sungguh mereka itu orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sungguh amat sangat banyak, kebanyakan daripada manusia itu lalai ya tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dari lalai inilah melahirkan sebuah al-i'rad, berpaling tatkala disampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, merasa bisa, bahkan aba, enggan. Tidak hanya cukup enggan saja, wastakbar, bahkan sombong. Tatkala kita memaparkan ayat-ayat Allah, memaparkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aba wastakbar. Mereka enggan dan mereka sombong daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bersama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya dosa pertama yang terjadi di muka bumi ini, dosa pertama yang terjadi di muka bumi atau di antara langit dan bumi, dosa apa kira-kira? Dosa kesombongan. Kapan itu? Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, apakah iblis menuruti kemauannya Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ya, tatkala semua malaikat sujud kepada Adam dalam rangka mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah Adam, tapi mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana tatkala mereka mematuhi perintah Allah, disitulah merupakan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua malaikat sujud illa iblis aba wastakbar, kecuali iblis, dia enggan dan sombong. Tatkala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi, wahai iblis, kenapa kok kamu enggak mau sujud terhadap sebuah ciptaan yang saya ciptakan dengan tanganku sendiri? Jadi di sini kita bisa ambil faedah bahwasanya Allah memiliki tangan, tapi tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk, sangat jauh ya. Tidak boleh kita membagaimanakan, mempermisalkan, bahkan menolak ya. Kemudian iblis menjawab, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ya Allah, bagaimana saya bisa sujud kepada hambamu yang satu ini? Engkau menciptakan saya dengan api dan engkau menciptakan dia dengan tanah. Dikarenakan sombongnya iblis, tatkala diperintahkan oleh Allah berpaling, hasilnya apa? Allah Subhanahu wa taala keluarkan iblis dari surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sejak saat itu sudah mencap iblis sebagai penghuni neraka. Karena iblis ini tidak mau dia itu merasa sendiri masuk ke dalam neraka, akhirnya dia bersumpah. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikanlah aku itu umur yang panjang, kekekalan sampai hari kebangkitan. Jadi minta iblis itu, ya Allah, jikalau saya menjadi penduduk neraka, maka berikanlah kepada saya umur yang panjang. Qala innaka minal mundhari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Anda termasuk orang-orang yang ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Kemudian iblis tidak cukup sampai di situ, terus menggoda anak Adam, bahkan bersumpah untuk menggoda seluruh anak Adam. Jadi dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kesombongan dan penolakannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan dosa pertama yang dibuat oleh manusia. Apa dosa pertama umat manusia? Pembunuhan. Kapan itu? Tatkala Qabil membunuh Habil. Itu dosa pertama penduduk bumi. Tapi dosa pertama penduduk langit adalah dosa dikarenakan kesombongan dan enggannya mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dijelaskan, ini loh sunnahnya Rasulullah, ini loh petunjuknya Rasulullah, ini petunjuknya para sahabat, berpaling. Tatkala ditunjukkan seperti ini sunnahnya Rasulullah dalam sholat, seperti ini sunnahnya Rasulullah dalam puasa, majelis taklim dan sebagainya, berpaling. Hati-hati. Sejarah telah mencatat Tatkala Rasulullah SAW diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebuah ayat, wa anzir ashiratakal aqrab, dan berikanlah peringatan wahai Muhammad kepada kerabat-kerabat dekatmu. Akhirnya Rasulullah SAW mengumpulkan seluruh kerabat-kerabatnya, paman-pamannya, bibi-bibinya, anak-anaknya, istri-istrinya, dikumpulkan semuanya. Disampaikan bahwasanya saya tidak bisa menyelamatkan kalian dari api neraka dan sebagainya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tatkala itu Abu Lahab sebagai pamannya berdiri. Ya Muhammad, alihada jama'atana. Wahai Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Karena ini tok kamu mengumpulkan kita? Tatkala itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab. Dikarenakan apa? Dikarenakan karena masalah-masalah besar? Bukan. Dikarenakan beliau, si Abu Lahab ini, menolak tatkala Rasulullah SAW menyampaikan kepada dia agama Islam. Akhirnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala cantumkan namanya di dalam surat Al-Quran. Apakah karena memuji Abu Lahab? Bukan. Mencela Abu Lahab, bahkan namanya akan kekal sampai hari kiamat dibaca oleh jutaan kaum muslimin sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala tatkala menolak agama Allah Subhanahu Wa Taala. Faqad akhbarallahu fil Qur'anil Karim. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah mengabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, atharan sayyi'atan katsiratan wa awaqib wa nata'ij wa khaimah. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang dampak bekas efek daripada al-i'rad, daripada berpaling dari agama Allah Subhanahu Wa Taala, berpaling dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpaling dari dakwahnya Rasul, petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dampak daripada berpaling dari sunnah Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat As-Sajdah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwasannya orang-orang yang berpaling, Allah Subhanahu Wa Taala berikan cap kepada mereka bahwasannya tidak ada sebuah kezaliman yang paling besar kecuali tatkala seorang hamba berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Dan siapakah orang-orang yang paling besar kezalimannya daripada orang-orang yang mana disebutkan kepada mereka ayat-ayat Rabb-nya, thumma a'rada anha, kemudian mereka berpaling darinya. Dari mana? Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu sungguh dalam hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, apa dampak yang jelek daripada menolak agamanya Allah, menolak petunjuk Rasulullah? Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan hatinya itu akinna, penutup, satir, hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa aqfala, bahkan dikunci hatinya. Dikunci dari apa? Dari hidayah. Dikunci dari hidayah kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala dijelaskan, sejatinya Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan lampu hijau di situ. Ini datang petunjuk kepada anda, tapi ego sudah memuncak. Sebutan-sebutan ini itu radikal Wahabi, sudah nggak benar orang-orang seperti ini. Oh, kalau sudah ngelarang-larang masalah ini, sudah. Oh, kalau sudah ngelarang masalah musik, sudah Wahabi berarti. Oh, kalau sudah melarang orang berbuat syirik, sudah radikal berarti. Oh, kalau sudah pelajaran-pelajarannya full bahasa Arab, berarti radikal ini sudah. Padahal kita mau menjelaskan tentang sunnah-sunnah Rasulullah seperti ini, seperti itu. Tatkala ditolak agama Allah Subhanahu Wa Taala, apa janji Allah? Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hatinya tertutup bahkan terkunci daripada hidayah-hidayah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Apakah kemudian tidak mendapatkan hidayah, tetap mendapatkan hidayah akan tapi bisa jadi dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Fala yufaqqihu wa la yahtadi abada. Maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hamba tersebut faqih dalam urusan agamanya, wa la yahtadi abada, dan tidak mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlam," sama seperti ayat surat As-Sajdah. "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih." Dan siapa lagi yang paling zalim tatkala disebutkan ayat-ayat Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Fa'arada 'anha, kemudian dia berpaling darinya, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia melupakan apa yang sudah dihadapkan di hadapan tangannya, yaitu dalil Al-Qur'an, sunnah, aqwal ulama. Siapa lagi yang lebih besar kedzalimannya kecuali orang-orang yang demikian? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnah. Sesungguhnya kami, Allah, akan jadikan hati-hati mereka itu akinnah. Akinnah, antum cari di Mu'jamul Arab, antum cari di kamus-kamus Arab yang bisa bahasa Arab, antum cari di kamus-kamus bahasa Indonesia, antum akan dapati bahwasanya makna akinnah adalah ghita'u syai', penutup nya sesuatu. Misal botol penutupnya, tutupnya itu namanya akinnah. Misal guci ada penutupnya, itu namanya akinnah. Misal gembok itu ada penutupnya juga, itu namanya akinnah. Kemudian ayyafqahu wa fi adhanihim waqara. Allah Subhanahu wa taala jadikan hati mereka itu penutup untuk memahami agamanya. Wa fi adhanihim waqara, dan Allah jadikan seolah-olah telinga mereka itu terdapat kotorannya sehingga tidak bisa mendengar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa in tad'uhum ilal huda falayyahtadu idan abada, apabila mereka diajak kepada sebuah kebenaran, bisa jadi hidayah tidak akan pernah menyapa mereka kembali. Jadi jangan disia-siakan. Jadi jangan meremehkan, ya. Kita hanya ingin mengajak, menyelamatkan saudara-saudara kita untuk kembali kepada dakwahnya Rasulullah. Kita bukan mengajak untuk masalah harta. Kita bukan mengajak kepada sebuah organisasi. Kita bukan mengajak kepada sebuah lembaga, yayasan dan sebagainya. Kita ingin mengajak, menggandeng tangan-tangan saudara-saudara kita menuju apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini petunjuknya Rasulullah ini. Kita ingin sama-sama selamat masuk surga. Kita tidak ingin meskipun kita belum tahu masuk surga atau enggak, ya. Kita tidak ingin surga kita nikmati sendiri. Kita ingin bagaimana keluarga kita menuju surga sama-sama. Karena belum tentu keluarga di dunia juga keluarga di akhirat. Nasab di dunia belum tentu nasab di akhirat. Mungkin bisa jadi kita sama-sama berkeluarga di dunia, tapi tatkala seorang berpaling dari agama Allah, berpaling dari petunjuk Rasulullah, bisa jadi dipisahkan tatkala nanti di akhirat. Satunya masuk surga, satunya masih masuk di dalam neraka. Kita ingin bagaimana sama-sama kita merasakan manisnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan tapi, ya, tentu semisal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada kembali kepada fitrahnya manusia saja ditolak. Orang-orang Yahudi menolak, orang-orang Nasrani menolak, orang-orang musyrikin menolak semuanya, padahal Rasulullah mengajak kepada silaturahmi, mengajak kepada menjaga adab dan akhlak sama tetangga, mengajak kepada memakmurkan masjidnya Allah, berkata yang baik dan sebagainya, perkara-perkara yang baik. Mengajak kepada ibadah tidak berlebih-lebihan, mengajak kepada ibadah yang bisa diterima oleh Allah dan Rasulnya. Tapi masih saja yang menentang itu banyak. Jadi Rasul SAW saja yang menentang itu banyak sekali. Bahkan tatkala beliau dilanda sebuah keadaan yang sangat menyedihkan beliau, disebutkan dalam sejarah tarikh dinamakan dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Mengapa dinamakan tahun kesedihan? Karena pada tahun itu meninggal dua orang pentingnya Rasulullah. Yang pertama istrinya, kemudian yang kedua adalah pamannya Abu Thalib. Istrinya yang sering membantu Rasulullah dalam masalah finansial. Jadi Rasulullah berdakwah, istrinya yang mencari harta. Kemudian di sana meninggal juga orang yang paling beliau cintai, yang paling banyak melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukannya, yaitu pamannya Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini meskipun dia kafir, dia banyak membantu Rasulullah dan melindungi Rasulullah. Karena Abu Thalib ini termasuk orang penting di Mekah, sehingga orang-orang yang lainnya tidak berani mengganggu Rasulullah karena di sana ada pamannya yang bernama Abu Thalib. Rasulullah kalut, sedih, galau, sehingga beliau pergi ke Taif. Antum cari Taif, namanya Taif itu di Google, antum cari, antum dapati namanya kota Taif itu daerah-daerah pegunungan, tinggi pegunungan-pegunungan. Bahkan dalam Jazirah Arab, Taif ini dinamakan tempat yang paling mirip dengan Indonesia, bahkan lebih mungkin. Bahkan turun salju di sana, bayangkan. Tempat-tempat yang tinggi-tinggi, mungkin yang pernah ke Saudi pernah ke Taif ini, daerah-daerah pesisir. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pikiran yang demikian berharap agar penduduk Taif ini menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa boleh buat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sebagai manusia biasa, hanya sekedar menyampaikan saja hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beliau datang ke sana, belum nyampe sudah rame ya penduduk Taif ini. Tatkala nyampe, bukannya ditolong karena orang luar, bukannya dibantu karena pendatang, bukannya ditanya apa, tapi malah para pembesar-pembesarnya memerintahkan anak-anak kecil mereka untuk melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir pingsan dikarenakan darah mengucur di kaki beliau sampai membasahi sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sudah melihat penolakan daripada masyarakat Taif ini, sehingga beliau pun istirahat di sebuah kebun kurma. Kemudian datanglah malaikat penjaga gunungnya, gunung-gunung di Taif, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Muhammad, saya tawarkan kepada Anda, dengan kondisi yang demikian ini Rasulullah dapat tawaran dari malaikat. Ya Muhammad, saya tawarkan kepada Anda, gimana jikalau saya itu angkat kedua gunung ini?" Jadi Taif itu, Pak, seperti ini. Taif itu kampungnya ada di tengahnya sini. Di tengah sini. Dua gunung, penduduk mereka ada di tengah sini. "Bagaimana jikalau saya angkat kedua gunung ini dan saya lemparkan kepada mereka?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kalau kita tatkala itu, wis lempar aja, habisi aja semuanya. Biarin, enggak usah tersisa. Kalau kita, tapi tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Saya berharap kepada Allah, semoga dengan keturunan mereka akan ada datang orang-orang yang menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun." Dunia dakwah bukan dunia yang biasa. Kita semua memiliki tugas dalam dakwah tersebut. Mendakwakan keluarga, mendakwakan anak-anak. Dan dakwah tidak harus di sini. Dakwah tidak harus antum di YouTube, di Instagram dan sebagainya. Akhlak juga dakwah, perilaku juga dakwah. Dan bahkan dakwah dengan akhlak, dengan perilaku, dengan sunnahnya Rasul, makan dengan tangan kanan, makan duduk, baca bismillah, masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluar kaki kanan, itu adalah dakwah yang justru malah bisa lebih banyak mengambil umat daripada dakwah yang seperti ini. Karena tatkala seperti ini, bisa jadi akhlaknya berbeda dengan Rasulullah, bisa jadi perilakunya jauh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala ad-da'watu bil ahwal, dakwah dengan akhlak, perilaku, muamalah, bisa jadi itu merupakan titik sebuah keberkahan dakwahnya antum semuanya. Rasulullah SAW tidak hanya sekedar menyampaikan, tapi beliau tatkala memerintahkan manusia untuk berlaku jujur, beliau merupakan orang yang paling depan mempraktekkan kejujuran tersebut sehingga beliau dinobatkan sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Bahkan dikarenakan kepercayaannya Rasulullah SAW, orang-orang musyrikin tatkala mereka itu ingin safar, mereka itu menitipkan barang-barangnya ke Rasulullah. Bayangkan, mereka menolak dakwahnya Rasulullah, tapi tatkala mereka menitipkan barang-barangnya yang ingin ditinggal safar kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Dari segi agama mereka menolak, tapi dari segi muamalah mereka enggak ragu bahwasanya Rasulullah SAW sebagai orang yang paling terpercaya di antara mereka. Jadi seperti itu ya, tatkala kita berdakwah maka butuh yang namanya kesabaran, keterkaitan antara amal dan amal-amalan dan dakwah. Karena pada zaman kita sekarang dakwah tu bil ahwal juga merupakan sebuah catatan penting bagi setiap nasihat ibadah dan doa. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, an-na'iradahu yusabbibu lahu 'aysadh-dhaq wadh-dhaq, bahwasanya berpaling daripada agama Allah menjadikan hidupnya seorang hamba itu sempit dan pekik hidupnya. Jadi berpaling dari agama Allah, dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kehidupan seorang hamba, kehidupan orang tersebut menjadi kehidupan yang sempit, kehidupan yang pekik, kehidupan yang sumpek, enggak tenang hidupnya. Ya. Fid dunya wal akhir. Di dunia, terlebih nanti di akhirat. Kita sudah sebutkan ayatnya pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu surat Thaha ayat 124. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Mereka bertanya, "Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira?" Ya Rabb, mengapa engkau bangkitkan kita dalam keadaan buta sedangkan kami dahulu merupakan orang-orang yang bisa melihat? Qala rabbi lima qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Qala kadzalika atatka ayatuna. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tatkala hari itu telah datang kepada kalian petunjuk ayat-ayat kami, fanasitaha, kemudian engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan pada hari ini juga kalian merupakan orang-orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus mengikuti petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita buka kitab-kitab hadis, kita buka Al-Qur'an, kita buka kitab-kitabnya para ulama, memahami Al-Qur'an dan hadis berdasarkan pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat, bukan pemahaman siapa, bukan pemahaman rektor fulan, ustadz fulan, ini fulan, tidak. Pemahaman Al-Quran dan hadis harus dibawa dengan pemahaman para sahabat, karena mereka itulah murid-muridnya Rasulullah SAW. Mereka itulah orang yang paling paham tentang Al-Quran, orang yang paling paham tentang hadis-hadisnya Rasul SAW. Tatkala ada orang mengatakan, zaman sekarang itu banyak sekali kelompok-kelompok umat Islam saling menyerang antara satu dengan yang lainnya. Terus Islam yang benar itu yang seperti apa? Kok umat Islam pada zaman sekarang itu saling menyerang satu dengan yang lainnya? Antum tidak usah aneh dengan berbagai macam ikhtilaful aqaid, perbedaan akidah pada zaman kita sekarang. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW sudah pernah menyampaikan, sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah. Sungguh akan terpecah belah umat ini, umat Islam, ala 73 firqah, sebanyak 73 kelompok. Jadi akan terpecah belah yang namanya umat Islam ini sebanyak 73 kelompok. Dan beberapa kelompok sudah muncul di zamannya Rasulullah. Yang paling pertama adalah kelompok Khawarij, menyusul Syiah, menyusul zaman setelahnya Murji'ah, Mu'tazilah, kemudian kelompok-kelompok yang lainnya tersorot, terpecah, bermutasi dari empat kelompok ini. Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah, yang terakhir adalah Sufiyah. Bermutasi terus sampai menjadi 73 golongan. Apa kata Rasulullah SAW tatkala kita mendapati hal yang semacam ini? Yang sana mengatakan saya paling benar, yang sana mengatakan saya yang paling benar, yang sana tembak sini, tembak sana, tahdir sini. Apa kata Rasulullah SAW tatkala kita mendapati hal yang demikian? Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka. Bukan saya yang mengatakan, antum cari di kitab Sahihul Bukhari, Kitabul Fitan, antum dapati nanti. Semuanya di neraka kecuali satu. Maka para sahabat pun mengatakan, mah ya Rasulullah, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Ma ana alaihil yauma wa ashab. Yang masuk surga adalah mereka yang mana persis keadaannya sebagaimana saya dan para sahabatku di atasnya. Artinya apa? Orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya Rasul dan petunjuknya sahabat. Bukan Rasulullah SAW yang mengikuti ini, mengikuti itu, kanan, kiri, tidak. Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baik dalam akidah, dalam manhaj. Mungkin dalam masalah fikih kita tidak pungkiri, khilaf banyak sekali dalam masalah fikih. Bahkan terbagi menjadi empat mazhab. Tapi la khilafa fil aqidah. Tidak ada khilaf dalam urusan akidah, enggak ada khilaf sama sekali. Allah ya Allah satu. Enggak ada kemudian kelompok fulan mengatakan Allah itu tiga, Allah itu enggak ada. Tapi dalam masalah fikih ada khilaf. Dan kita harus bisa mengetahui khilaf tersebut. Karena jangan sampai dengan masalah khilaf terus kita membid'ahkan fulan dengan fulan, tidak. Bahkan Ibnu Qatadah, Al-Imam Qatadah pernah mengatakan, "Man lam ya'riful khilaf lam tajid anfuhu raihatal fiqh." Barang siapa yang tidak mengetahui perkara khilaf, maka hidungnya belum mencium baunya masalah fikih. Tapi dalam masalah akidah tidak ada khilaf. Paten bahwasanya petunjuk kita adalah Rasul dan para sahabat. Alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin min ba'di. Kapan ini? Fasayarah tilafan kathira. Kapan wajib berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah? Tatkala kita mendapati berbagai macam perselisihan yang sangat banyak. Bahkan dalam masalah fikih saja, kita bukan condong kepada imam, salah satu dari imam empat madhab tersebut, kemudian kita taklid, ta'asub, tidak. Kewajiban dalam masalah ilmu fikih, tatkala kita mendapati sebuah permasalahan, bawa permasalahan tersebut kepada yang paling dekat dengan dalil, dengan Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, di antara salah satu dampak bekas yang dihasilkan daripada berpaling dari agama Allah adalah menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka qorin. Qorin itu sahabat karibnya setan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjadikan mereka itu sahabat karibnya setan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qorin." Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling, enggan an dzikrir rahman, dari peringatan-peringatan Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami akan gabungkan, ikat, sambungkan mereka dengan syaitan, fahuwa lahu qorin, dan syaitan tersebut menjadi qorinnya orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang terakhir, paling terakhir, ikhbarullah bi annal mu'rid yahmilu yaumal qiyamati wizra. Orang-orang yang berpaling dari agama Allah akan memikul dosa pada hari kiamat. Hal ini ditegaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Thaha ayat 99 dan juga surat Al-Jin ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adaban sa'ada." Barang siapa yang berpaling dari peringatan Rabb-nya, yaslukhu, maka dia akan meniti 'adaban sa'ada. Bertingkat-tingkat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada zaman pada di dunia setan tidak pernah berhenti membisikkan yang namanya seorang hamba untuk berpaling dari agama Allah. Tapi pernahkah kita membayangkan bahwasanya nanti pada hari kiamat tatkala orang-orang sudah dimasukkan ke dalam surga dan penghuni neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Di neraka tersebut ada setan yang masuk ke dalam neraka karena memang mereka sudah dicap masuk neraka. Tatkala di neraka, para setan itu nanti akan berkhutbah. Berkhutbah di hadapan para manusia, para pengikutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ibrahim, kamu bisa lihat, ana lupa ayatnya. Falamma qudiyal amru innallaha wa'adakumul wa'dul haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Nanti tatkala perkara sudah ditetapkan, neraka-neraka, surga-surga, maka setan pun berdiri berkhutbah kepada para pengikutnya, innallaha wa'adakumul wa'dul haqq, sesungguhnya Allah telah memberikan janji kepada kalian berupa janji kebenaran. Yang ibadah masuk surga, yang mengikuti sunnah Rasul masuk surga. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Akan tapi saya juga menjanjikan kepada kalian sebuah janji. Tapi pada hari ini fa akhlaftukum. Pada hari ini saya mengingkari janji tersebut. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dan saya itu enggak pernah punya kekuatan. Saya itu enggak bisa menggoda kalian secara berlebihan. Kecuali illa anda awtukum fastajabatumli. Kecuali saya mengajak kalian saja, tapi ternyata kalian mengikuti ajakan saya. Kemudian setan melanjutkan, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan celah saya nanti di neraka. Walumu anfusakum. Akan tapi celalah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Saya enggak bisa nyelamatin kalian, begitu juga kalian tidak bisa menyelamatkan saya. Nafsi-nafsi nanti pada hari kiamat. Oleh karenanya orang-orang kafir, yang paling didambakan oleh orang-orang kafir nanti pada hari kiamat adalah, ya laitani kun tuturoba. Ya Allah, jikalau seandainya saya itu jadi pasir aja ya Allah. Pasir enggak dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang kafir tatkala mereka sudah mengetahui tempat mereka dalam neraka, mereka paling mengidam-idamkan, berangan-angan agar menjadi butiran-butiran pasir yang tidak mendapatkan kehakiman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah an-nisyan, lupa. Yang sebab terakhir adalah an-nisyan. Nisyan itu wa huwa tarkul insan dhabtu mastauda. Tatkala seorang manusia meninggalkan apa-apa atau melupakan apa yang menjadi amanahnya, tugasnya. Itu yang namanya an-nisyan, maksud dari penulis di sini. Dan nisyan punya arti dua dalam bahasa Arab. Bisa berarti lupa, bisa berarti taroka. Bisa berarti lupa, bisa berarti meninggalkan. Kalau lupa sudah jelas ya. Tapi makna taroka ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Surat Al-Hasyr. Janganlah kalian itu menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Maksud di sini adalah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Fa ansahum anfusahum, maka kami lupakan, yakni kami tinggalkan diri-diri mereka. Jadi lupa itu juga terbagi menjadi dua, maknanya dua, tapi lupa itu juga terbagi menjadi dua. Jenis pertama, lupa yang diberikan udzur orang yang lupa tadi. Lupa-lupa biasa, biasa lupa ya, terkadang manusia kan sering lupa. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Rabb, janganlah hukum kami tatkala kami lupa. Lupa segala sesuatu, lupa misalnya lupa salat misalnya. Lupa salat subuh, maka tidak apa-apa. Tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala selagi mengqadha, selagi membadali salat tersebut di lain waktu. Maka ini tidak masuk dalam lupa yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, jangan hukum kami tatkala kami lupa dan au akhtana tatkala kami salah. Tapi di sana ada lupa yang tidak diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu lupa bimakna meninggalkan, lupa dengan makna meninggalkan, dan itulah yang masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hasyr, yaitu wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wal muslimu mutalibu bi mujahadati nafsihi wa ibadiha 'anil wuqu'i fin nisyan. Maka seorang muslim dituntut untuk bisa senantiasa berusaha bersungguh-sungguh mencambuk dirinya, iwa ibadiha, dan menjauhkan dirinya itu anil wuqu'i fin nisyan, terjatuh ke dalam perkara yang namanya lupa. Bukan lupa yang lupa tabiat, akan tapi lupa bimakna taroka, lupa bimakna meninggalkan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Hatta la yatadarrar fi dinihi wa imani, sehingga tidak berefek mudarat untuk agama dan imannya. Jadi itu yang disampaikan oleh beliau hafizallahu taala tentang makna as-sababut tsani, sebab yang kedua, yang mana sebab kedua ini memiliki cabang yang tadi, berkurangnya iman bisa jadi karena lalai, ya lalai ini bisa disebabkan karena kathratul wuku'i fil ma'siyah, bisa jadi disebabkan karena banyaknya seorang hamba tersebut terjerumus ke dalam perkara maksiat. Bagaimana maksiat itu memiliki dampak terhadap dunia dan akhirat, bahkan diri sendiri daripada pelaku pemaksiat tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah al-i'rad, berpaling dari agama Allah, ya. Maka jangan sampai kita masuk pada poin yang satu ini. Dan ini merupakan peringatan kepada kita semuanya, kepada seluruh kaum muslimin. Jangan sampai kita mewarisi sifatnya orang-orang, makhluk-makhluk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan meninggalkan agama Allah. Insyaallah Subhanahu wa taala bisa disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf segala ucapan yang tidak berkenan. Kita lanjutkan pada sababut tsalits pada pertemuan yang akan datang باذنillah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.